Bahkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terfikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang. Semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Aku harus jujur.